percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, sekalipun dia Kristen. Kalau dia sungguh percaya, maka dia tidak akan pernah pindah agama apapun alasannya. Betul gak? Mau karena pacar yang ganteng dan sebagainya. Di Mesir, orang-orang Kristennya itu ditato. Tato di tangannya. Kenapa ditato? Memang mereka harus ditato. Karena orang Kristen gak boleh pindah agama. Itu di Mesir. Saya bilang mestinya di Indonesia juga dibuat begitu ya. Jadi bagus. Ya. Baik. Itu bukti bahwa kenapa? Kita bisa refleksi sendiri siapa yang kita kenal yang dengan begitu mudah meninggalkan Yesus karena alasan manusia. Ya. Yang kedua mengatakan, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Memberitakan firman, mungkin kita pikir, itu kan bukan bagian saya. Memberitakan firman yang paling efektif adalah lewat kehidupan kita. Bukan seperti saya ini. Kalau ini jarang, sedikit jumlahnya. Tetapi semua dari kita dipanggil oleh Tuhan untuk mewartakan firman lewat apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai orang tidak bisa melihat, orang tahu kita orang Kristen. Tapi orang tidak bisa melihat Yesus ada di dalam hidup kita. Saya baru dapat cerita, dua saja ya, dua cerita. Satu saat saya tanya mahasiswa saya, kamu masih kerja di tempat yang dulu? Oh enggak ibu, kenapa kamu keluar? Aduh bu, orang itu mengerikan sekali. Dia menganggap kami karyawannya itu binatang. Dia mengatakan, dia menganggap semua karyawannya seperti anjing-anjing. Memang dia bayar mahal, tapi kalau dia marah, mulutnya itu buat orang tidak tahan. Seperti orang yang tidak pendidikan. Lalu saya bilang, kebetulan bosnya itu teman saya. Saya kenal, lalu saya bilang, itu lulusan Amerika. Dia dari kecil sampai master itu di Amerika. Bukan orang tidak berpendidikan. Tapi aneh ya bu, gak signifikan antara pendidikannya dengan tingkah lakunya. Dan orang itu orang Kristen. Bapak ibu yang terkasih, apa yang mau diwartakan kalau seperti itu? Orang gak bisa melihat, oh itu orang Kristen kok kayak gitu, mengerikan. Itu yang pertama. Yang kedua, hari Kamis kemarin saya di Surabaya itu ada PD-nya PS, ya, PD-nya Pria Sejati. Saya melayani hari Kamis malam di sana, lalu sudah pulang, ada seorang ibu menyapa saya. Ibu-ibu, dia sebut nama. Ini dulu kemarin pergi sama ibu ya ke Tanah Suci. Oh iya, iya ya. Gimana? Saya bilang, bosmu baik ya. Pendiam, apanya? Itu bu, nah dia mulai cerita. Itu kalau marah mulutnya jahat sekali. Terus saya bilang, oh anaknya, apalagi anak yang paling tua. Kalau marah orang ditunjuk-tunjuk seperti itu. Dan itu orang Katolik. Saudaraku yang terkasih, apa yang dia mau wartakan? Bagaimana dia mau bilang Yesus itu kasih? Sedangkan orang tidak bisa melihat Yesus yang kasih ada di dalam kehidupan dia. Di India, banyak orang baca kitab suci, tapi orang tidak mau menjadi orang Kristen. Dan itu pula yang membuat Mahatma Gandhi gagal menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena tingkah laku, kelakuan dari orang-orang Kristen. Beritakanlah firman, baik atau tidak baik, waktunya artinya mau kita nyaman hatinya atau tidak nyaman hati kita. Mau apapun posisi kita, kita harus menunjukkan bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan. Kalau diambil dari konteks seperti saya, waktu saya berangkat kemarin, bulan Januari kemarin, saya belum pernah berkhotbah di atas bus. Belum pernah. Dan tidak pernah, tidak membayangkan bahwa tugas saya, kalau Romo tugasnya kasih misa, dan saya tugasnya khotbah di dalam perjalanan. Dan khotbah di bus bukan pekerjaan gampang. Kalau khotbah begini enak, ada orang yang dilihat. Kalau di bus kan lihat jalanan begitu. Belum lagi tour guide lokal dia ngomong keras-keras. Belum lagi saya punya cacat di dalam tubuh saya. Satu alat keseimbangan saya rusak. Jadi kalau di bus saya suruh khotbah, apalagi suruh baca, saya gak bisa membaca. Di bus pusing sekali. Tapi saya ingat firman ini. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Dan saya bilang, Dr. Romo bilang, Ibu Yovita, kau kasih firman sedikit ya. Romo, bukan tugas saya kan kasih firman. Tidak, kamu kasih firman. Wih, enaknya Romo itu ya. Dia limpahkan wewenangnya ke saya gitu. Ya saya bilang, ya udah, enggak apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara aku yang terkasih. Nyatakanlah apa yang salah. Enggak gampang. Apalagi kalau kita mau menegur orang-orang yang kita lihat jauh lebih rohani di mata manusia daripada kita. Tapi belajar dari Nabi Nathan. Ketika Tuhan minta, ingat Nabi Nathan? Dia menegur siapa? Daud ya. Ketika Tuhan meminta Nabi Nathan menegur Daud, dia pergi tegur. Nabi Nathan itu nabi kecil, bukan nabi besar, dan Daud adalah raja. Tetapi dia pergi saja, dia pergi memberitahu. Resikonya terserah, itu urusan nanti. Yang penting melakukan apa yang Tuhan minta. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Iya, akan tiba waktunya orang lebih suka khotbah-khotbah yang banyak menghibur dirinya daripada pengajaran yang sehat. Orang akan lebih suka khotbah-khotbah yang berbicara tentang berkat dan berkat dan berkat dan berkat. Padahal kalau kita sangat melekat pada berkat, kita tidak bisa melekat dengan benar kepada Tuhan. Karena mata kita itu bukan melihat Tuhan, tapi kita melihat apa sih yang Tuhan bisa berikan kepada saya. Kita boleh miliki segala hal, boleh. Tapi gak boleh melekat. Itu berbahaya. Ada banyak orang melekat. Sehingga ketika apa yang dia miliki itu hilang, dia stres luar biasa. Padahal hidup itu jauh lebih penting dari seluruh benda-benda. Saya ketika belajar teologi, saya baru mengerti kenapa Tuhan Yesus bilang orang kaya susah masuk surga. Bukan karena dia kaya, bukan. Menurut ajaran sosial gereja, kalau saya tidak salah ingat nomor 328. Kalau gak salah ingat ya. Tapi yang jelas dia nomor 300 lebih. Ajaran sosial gereja, ASG singkatannya. Penumpukan kekayaan dan penyalahgunaan kekayaan itu sama dengan amoral. Kaget saya waktu baca. Amoral. Lalu firman Tuhan masuk. Oh Tuhan, saya mengerti sekarang. Kenapa engkau mengatakan orang kaya sulit masuk surga? Karena saya baru dengar cerita di Surabaya. Ada seorang pengusaha. Tadi cerita merit-merit jadi saya langsung ingat gitu ya. Dia mantu, dia memestakan anaknya, biaya pesta perkawinan itu sebesar 85 miliar. Hebat kan? Bayangkan. Lalu saya bilang, Romo, kalau seperti itu bagaimana? Bukankah itu uang-uangnya sendiri, betul tidak? Betul memang itu uangnya yang dia cari. Tetapi penyalahgunaan apa yang Tuhan berikan kepada kita itu masuk dalam kategori amoral, sama dengan berzina dan sebagainya. Saudaraku yang terkasih, hati-hati pakai uangnya Tuhan. Saya waktu ziarah kemarin, karena saya tidak sibuk belanja, tapi saya mulai mengamati ibu-ibu, banyak ibu-ibu yang belanja ya. Kalau bapaknya sih cuma berdiri-berdiri doang. Bapaknya bagian angkat keranjang. Ibunya sibuk. Mereka belanja ratusan ribu, jutaan. Ada yang belanja 20 juta kalau beli kalung berlian. Lalu saya mulai lihat kolekte yang dimasukkan di gereja. Karena kolektenya bukan kantong, tapi keranjang dan terbuka. Saya lupa foto, mestinya saya foto itu. Saya foto uang itu dan saya foto bukan mukanya, tapi apa yang mereka belanja. Yang dimasukkan ke kantong kolekte $1. Padahal kalau pipis $1. Dan itu di misa. Dan saya bilang, Tuhan, Tuhan bilang, kenapa begini? Itulah manusia. Kalau kita tidak memiliki kepekaan, kita akan salah di dalam bertindak. Dan nanti kita pasti akan pulang mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya, jangan khawatir. 2011 dan seterusnya, semua anak-anak Tuhan akan menerima berkat-berkat yang berkelimpahan. Mau dianggap nubuat silakan. Tes. Ya. Kenapa begitu? Bukan karena Allah tiba-tiba 2011 memberkati, bukan. Allah selalu memberkati kita, tidak pernah tidak. Mau kita baik atau tidak baik, Allah tetap memberkati kita. Saudaraku yang terkasih, yang rubah strategi adalah, padahal ini saya sudah gak ngapain dulu ya. Pegangnya sama deh dengan tadi. Tes, sudah. Oke, baik. Yang merubah strategi adalah iblis. Iblis tahu anak-anak Tuhan itu kalau dia menderita, dia akan doa kenceng-kenceng. Doanya kuat-kuat. Tadi di atas pesawat saya lihat ada ibu baca novena. Itu saya bilang, Katolik ya. Karena saya lihat bukunya gitu ya. Semakin dia menderita, semakin dia pegang Tuhan erat-erat, betul enggak? Tapi justru ketika dia berada pada zona nyaman, itu tempat yang paling berbahaya. Zona nyaman yang harus kita sebenarnya waspadai. Saya ingat sekali kesaksian yang saya dengar di Radio Betani FM di Surabaya. Ketika mereka, ada satu kesaksian mengatakan ketika mereka melayani di Cungkok sana. Dia bilang lagu-lagunya kok gak seperti lagu-lagunya orang Indonesia ya. Lagu-lagu di sana itu adalah lagu-lagu bersyukur atas penderitaan. Kalau di Indonesia, mereka cepat-cepat ingin keluar dari penderitaan. Lalu ketika mereka hamba-hamba Tuhan dari Surabaya ini pulang, lalu panitia itu nganter kan, biasanya sampai di airport, lalu tanya, tolong dong kami didoakan, katanya orang Cungkok sana, orang Cina yang di sana. Lalu ditanya, Anda mau didoakan apa? Doakan kami agar kami tetap menderita. Ini lain lagi nih, kenapa? Penderita itu banyak sekali ya. Kenapa? Karena ketika kami menderita, kami merasa sangat dekat dengan Tuhan. Tapi justru saya melihat teman-teman saya yang sudah keluar dari Cina ini, sudah tinggal di Amerika, sudah tinggal di Hollywood, di Bollywood, dan di Wood yang lain, mereka sudah tidak lagi radikal terhadap Tuhan. Jam mereka masih berdoa, tapi jam doa mereka tidak seperti ketika mereka masih tinggal di sini. Di dalam aniaya, di dalam penderitaan, kita sungguh-sungguh merasa Allah itu begitu dekat. Dan saya pikir, iya benar. Jangan takut diberkatin, jangan takut. Tapi yang harus kita lakukan adalah pegang Tuhan terus. Waspada dan ingat bahwa segala sesuatu itu dari Allah dan akan kembali kepada ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng-dongeng. Banyak orang suka dengan dongeng-dongeng. Banyak orang suka dengan hal-hal, atau kalau saya pakai istilah saya, banyak orang suka makanan bayi, susu, bukan makanan keras. Kalau diberi makanan keras tersinggung, tapi kalau saya yang datang ke sini beri makanan keras, bebas karena saya tidak terlalu mengenal Anda. Tapi coba saya di Surabaya, di teman saya, oh kamu nyindir saya ya? Itu berat sekali. Makanya Yesus bilang Nabi tidak dihargai di kampungnya sendiri. Karena kita tahu permasalahan dia. Kalau begini gak tahu kan? Kalau orang merasa kena dan seterusnya ya, gak ngerti saya. Akan tiba orang memalingkan telinganya dari kebenaran. Dia suka dongeng-dongeng. Bapak Ibu yang terkasih, Paulus mengatakan, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kuasailah dirimu dalam segala hal. mau diberkatin luar biasa atau tidak diberkatin sama sekali, enggak masalah. Kita harus mampu menguasai diri. Kenapa begitu? Kalau kita diberkatin luar biasa, ingatlah kita tidak akan bawa pulang apa yang kita cari dengan susah payah. Lihat almarhum Haji Masaid. Sehat, six pack, seven pack. Itu badannya itu sterok gitu bahasa Holland Sprekernya kan. Sehat kan? Nggak, perutnya enggak buncit, gagah, sehat-sehat saja. Who knows? Siapa yang tahu? 43 tahun. Masih sangat muda. Hari ini kita akan belajar bagaimana mempersiapkan diri kita. Hari ini kita akan belajar apakah kita bisa menyelesaikan tugas kita sampai dengan penghabisan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kuasai dirimu dalam segala hal. Kita ini sudah sangat diberkati. Betul? Betul. Anda merasa sangat diberkati atau tidak? Amin. Betul? Kalau sudah merasa diberkati luar biasa, kita ubah kata-kata kita dalam doa. Bukan kita bilang, Tuhan berkatin saya, karena Tuhan sudah sangat memberkati kita. Tapi pernahkah kita tanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau mau apa dariku? Apa yang Engkau inginkan? Sepanjang saya siaran, doanya cuma pendek, tidak panjang. Kenapa? Karena waktunya juga pendek. Kalau doa lama-lama dimarahin gitu kan. Apalagi pembimbing rohani yang doa lama-lama nanti ribut. Doa saya cuma pendek, saya cuma bilang begini, di setiap tempat saya bilang, Tuhan, tarik hatiku agar aku lebih mengasihi Engkau. Tarik hatiku Tuhan, agar mata hatiku tidak melekat terhadap dunia dengan segala isinya, tapi melekat kepada-Mu. Tarik hatiku agar aku boleh mengenal Engkau, walaupun masih samar-samar, tapi aku mau mengasihi dan mencintai-Mu tanpa syarat. Karena Engkau sudah sangat memberkatiku. Lebih dan lebih lagi. Memang berkat itu relatif untuk setiap orang. Tapi mari kita lihat ini film. Mungkin ada sebagian yang sudah pernah lihat, enggak apa-apa. Tapi 10 kali saya nonton film ini, 10 kali saya menangis. Bukan menangis karena sedih melihat film itu, tetapi karena Allah begitu baik memelihara hidup saya. Ini true story, kisah nyata yang difilmkan karena ingin ikut Festival Berlin. Dan dia ini dari 32, di dalam 32 film. Ya. Dia masuk di dalam film pendek yang populer. Sebenarnya kemana? kisah ini dimulai dari bapak ini. Pekerjaannya sehari-hari adalah pergi mengambil, mengganti sebenarnya ya, tong sampah, tempat sampah untuk sisa-sisa makanan di rumah makan tempat saji. Sungut-sungut, mereka begitu bersuka cita padahal mereka makan makanan sisa. Mereka begitu bergembira. Dia pulang ke rumahnya, anaknya 3 orang. Lihat, anaknya menyambut bapaknya dengan penuh sukacita. Tidak marah, tidak bersungut-sungut. Dan mulailah istrinya membagi-bagi sisa-sisa ayam yang tadi sudah dipilih di restoran. Dan lihat wajah anak kecil laki-lakinya begitu gembira ketika mendapatkan spaghetti sisa itu. Sekalipun mereka orang yang sederhana dan makan makanan sisa, mereka tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. 25 ribu manusia di dunia setiap hari meninggal karena kelaparan. Dan anak-anak ini menghargai anugerah Tuhan walaupun itu dari sisa-sisa makanan. This is a true story. Ini kisah nyata yang difilmkan. Bandingkan diri kita dengan orang yang ada di belahan dunia. Itu orang Filipin. Di belahan dunia sana. Bukankah kita sangat diberkati oleh Tuhan? Kita tidak makan makanan-makanan sisa. Dan kalau kita sebagai anak, kita tidak makan makanan sisa. Kalau kita sebagai orang tua, kita tidak memberi makanan anak-anak kita makanan-makanan sisa. Betapa baiknya Allah memelihara kehidupan kita. Dan sudah waktunya kita bilang sama Tuhan, bukan hanya menuntut dan menuntut dan menuntut, tetapi kita katakan, Tuhan, apa yang bisa aku perbuat untuk boleh membalas kasih-Mu di dalam hidupku? Apa yang Engkau mau aku lakukan di dalam kehidupanku? Saudaraku yang terkasih, setuju kan kalau saya bilang kita lebih jauh diberkati dan sangat-sangat diberkati. Tapi mari kita lihat ekspresi wajah mereka dengan ekspresi kita sehari-hari di dalam kehidupan. Kita lebih banyak menggunakan mazmur ratapan, mengeluh terus. Mengeluh terus. Kurang ini, kurang itu. Padahal kita lupa atau sedikit sekali mengucap syukur. Lihat mereka, anaknya waktu dikasih padahal itu makanan sisa, bekas gigitan orang. Wah, saya gak bisa lupa. Dan itu selalu membuat air mata saya keluar. Kenapa? Tuhan, Engkau memberkati hidupku dan anak-anakku jauh daripada mereka. Tapi seringkali kalau makan kita seperti usir lalat. Masih makanan sisa itu apa? Mereka masih berdoa. Mereka masih bersyukur kepada Tuhan. Oke. Okay. Ya. Kuasailah dirimu dalam. Dia orang yang bisa menguasai dirinya. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Ada banyak orang melayani lama-lama, pelayanan itu bukan lagi sebuah kesempatan bagi dia, tapi sebuah kewajiban. Apa bedanya? Pelayanan bukan kewajiban. Harusnya pelayanan menjadi sebuah kesempatan bagi kita, baru kita tiap hari bergairah. Tapi kalau pelayanan sudah menjadi kewajiban bagi kita, lama-lama kita letih, lesu, loyo, dan sebagainya. LLL-nya banyak sekali. Kenapa? Kok saya terus-terus sih? Gantian dong. Nah, ini orang yang sudah merasakan bahwa pelayanan itu adalah kewajiban. Masa saya melulu yang jadi ketua? Kalau Tuhan bilang, iya masa engkau melulu yang diberkati? Gantian sekarang ya, mau? Gak mau kan? Kita mau terus-terus diberkati. Saudaraku yang terkasih, ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Hanya orang yang punya relasi yang intim dengan Tuhan itu ngerti kalau waktunya sudah dekat. Ada banyak orang takut sekali ketika tiba waktu itu. Padahal kalau saya dengar kesaksian suami saya, bagaimana berjumpa dengan Yesus itu adalah enaknya luar biasa. Tapi kenapa kita takut? Kenapa? Karena kita tidak mengenal dia secara baik. Paulus sangat mengenal Tuhan secara baik. Sehingga dia katakan, waktuku sudah tiba. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Di suatu pertandingan, hal yang penting adalah bagaimana kita memulai pertandingan dan bagaimana kita bertanding. Namun pada akhirnya bagaimana kita mampu mengakhiri pertandinganlah itu yang diperhitungkan. Dalam hidup hal yang sama pun diterapkan. Ada banyak orang memulai pertandingan bertanding tapi dia tidak bisa menyelesaikan pertandingan itu. Saya punya satu pengalaman. Waktu saya SMA, saya dulu SMA Raja Wali. Raja Wali Makassar ya, bukan Raja Wali Surabaya. Saya ikut olahraga air, dayung. Waktu itu saya ingat seleksi ke Jurda untuk ikut PON. Babak penyisihan saya masuk. Seleksi babak-babak sampai babak final. Empat tim, empat perahu. Dipilih juara 1, 2, 3. Start. Yes! Oh dayung di Pantai Losari itu. Dayung. Lalu di tengah-tengah perjalanan saya lihat, saya angkat kepala. Wah, tiga perahu sudah maju. Sudah masuk dan saya berhenti. Pasangan saya padahal orang Papua, kan mestinya kuat kan? Lalu saya lihat dari pinggir pantai, pelatihnya teriak-teriak, Yovita maju terus-terus. Saya kan gak terlalu ngerti karena jauh dari pantai. Saya lihat itu orang-orang sana kok teriak-teriak, ngapain? Saya tidak boleh lewatin dua garis ini, kan ada talinya. Kalau saya lewatin tali itu, berarti diskualifikasi. Karena saya tidak mengerti kenapa mereka teriak-teriak. Padahal saya pikir, sia-sia, apa harus saya lakukan? Sia-sia saya maju ke sana. Toh tiga perahu sudah masuk, berarti juara 1, 2, 3 sudah ada. Dan juara 4, ya capek-capekin tenaga. Lalu saya mulai kayu perahu saya ke sana. Sampai di pinggir pantai dan lewatin garis itu yang mengakibatkan saya diskualifikasi. Saya tanya, om kenapa? Goblok kamu. Iya memang goblok. Kenapa dia bilang goblok kamu? Karena dua perahu masuk bersamaan. Artinya juara satunya dua, berarti perahu ketiga juara dua. saya harus masuk untuk mendapatkan medali perunggu. Tapi karena saya miring ke sana, tidak lurus ke sana, sekalipun lama sekali saya kayu santai-santai, asalkan saya tidak diskualifikasi, saya pasti juara 3. Saya bisa memulai pertandingan, bisa bertanding, tapi saya tidak mampu menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Artinya, medali perunggu tidak pernah diberikan kepada siapapun. Dan itu penyesalan seumur hidup bagi saya. Kalau saya ingat lagi, saya pikir betapa bodohnya saya. Dan ketika saya harus mempersiapkan ini, saya teringat, betul. Bisa memulai pertandingan, bisa bertanding, tapi tidak bisa mengakhiri pertandingan itu. Dalam kehidupan juga sama. Dua dari tiga pemimpin di dalam Alkitab tidak mampu menyelesaikan pertandingan kehidupannya. Saya kasih contoh, tidak usah semua. Tiga saja. Satu, Nuh. Coba buka Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Kejadian 6 ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bagusnya hidupnya? Betul gak? Jadi Nuh dari kecil dia memulai kehidupannya dengan baik. Tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Nuh itu hidup bergaul dengan, ayat 9 saja. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Tidak bercacat celah. Tapi lihat akhir hidupnya, Kejadian 8 ayat 21 kalau enggak salah. Kejadian 9 ayat 21. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Jadi Nuh itu memulai hidupnya dengan baik, hidup bergaul dengan Allah, tidak bercacat celah, orang benar di antara sebangsanya, tengah-tengah baik, tapi closingnya jeleknya luar biasa. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang. Jangan pikir apa sih dosanya cuma telanjang. No, tidak begitu sebenarnya. Ngerti maksudnya ya? Tidak usah dibahas. Dia melakukan sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Jadi dia tidak bisa menutup hidupnya dengan baik. Dia tidak bisa mengakhiri pertandingan kehidupannya dengan baik. Iblis selalu menunggu kita. Kalau dia tidak bisa patahkan kita di sini, tidak bisa kalahkan kita, nanti di saat-saat detik-detik terakhir kita mau pulang, dia juga cari kita. Itu iblis. Liciknya luar biasa. Yang kedua, Salomo. Siapa yang tidak kenal Salomo? Salomo, pengarang kitab Pengkhotbah, pengarang kitab Amsal, pengarang beberapa bab di dalam kitab Mazmur. Wow. Orang yang kebijaksanaannya luar biasa. Ketika Tuhan tanya, Salomo, engkau mau minta apa? Dari kecil hidup bergaul dengan Allah. Hidupnya sudah disepret oleh Tuhan, sudah dipisahkan oleh Allah. Engkau mau apa, Salomo? Kalau kita kira-kira Tuhan datang tanya sama kita, mau apa? Tuhan, aku mau kaya 7 turunan, kan gitu. Salomo gak minta itu, dia raja. Dia minta hikmat saja. Dan Tuhan memberikan dia hikmat dan kekayaan. Salomo adalah raja yang memiliki hikmat dan kekayaan melebihi raja manapun di muka bumi. Sampai hari ini belum pernah ada tandingannya Raja Salomo. Tapi lihat orang yang seperti Salomo, yang tidak mata duitan itu, yang minta hikmat, akhir hidupnya bagaimana? Akhir hidup dari Salomo adalah hatinya dicondongkan oleh istri-istrinya kepada Allah-Allah lain. Karena istrinya 300, selirnya 700, cukup banyak. Itu Salomo. 1000. Padahal Tuhan sudah berfirman, jangan menikah dengan orang di luar bangsa Israel. Ada. Mereka dilarang sebenarnya. Tapi dia tetap lakukan. Tapi kita tidak sedang membahas Salomo. Yang ketiga, Yusuf anak Yakub. Yusuf, jadi kalau Nuh sama Salomo, hidupnya baik, memulai hidupnya dengan baik, di tengah-tengah baik, dia menutup akhir hidupnya kurang baik. Saul juga sama, ya. Yusuf memulai hidupnya dengan tidak baik. Yusuf itu sombong luar biasa. Kenapa? Karena anak kesayangan papanya. Dalamnya enggak baik, luarnya juga enggak baik. Kenapa? Dijual jadi budak. Waduh, dalamnya jelek, nasibnya juga buruk. Sudah jadi budak, dijual sama saudara-saudaranya. Lalu ketika diambil oleh Potifar, dibeli oleh Potifar, di rumahnya Tante Pot menggodanya. Kan? Ya, istri Om Potifar kan namanya istrinya Tante Pot. Dan ketika dia mempertahankan kekudusan hidupnya, dia difitnah oleh Tante Pot, maka diceplungin dalam penjara. Ini kan hidupnya buruk sekali. Iya kan? Dan ketika dia ada dalam penjara, kalau lengkapnya baca sendiri, saya ringkasin aja. Ketika dia ada dalam penjara, dia menolong seseorang yang berjanji, kalau saya keluar, saya akan mengingat engkau. Dan ketika orang itu keluar, dia melupakan Yusuf. Saudaraku yang terkasih, buruk terus hidupnya. Tapi Yusuf mampu menyelesaikan hidupnya dengan baik. Coba kita buka Kejadian 45. Kalau kita jadi Yusuf, waktu kita menderita, waktu kita susah, terus boro-boro dibantu, saudara lihat aja gak mau. Dan ketika satu saat roda dunia berputar, kita di atas dan orang itu di bawah, reaksi kita gimana? Halo? Reaksi kita gimana? Oh, inilah waktunya. Saya balas engkau. Kan? Tapi lihat reaksi Yusuf. Kalau kita jadi Yusuf, sakit hati banget gak? Sakit hati sekali loh, dijual. Ketika Yusuf jadi Perdana Menteri di Mesir, dia tidak penjarain Potifar, gak ada ceritanya di sini. Dia tidak membalas orang-orang yang menyakiti hatinya. Kejadian 45 ayat 5, saya gak bisa baca semua karena waktu ya. Ketika saudara-saudaranya datang, dan begitu ketakutan, ketika tahu bahwa di depannya itu Yusuf, apa kata Yusuf ayat 5? Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Luar biasa, dia tahu. Memang harus saya mengalami penderitaan itu. Kenapa? Dia tahu dari anak manja, anak yang sombong, bagaimana mau menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, harus masuk di dalam perendahan. Tapi banyak orang tidak tahan diperlakukan seperti ini. Betul gak? Saya kasih satu, sebelum saya lanjutkan dengan Yusuf, satu cerita. Dan ini kisah nyata. Ceritanya agak panjang, saya tidak terlalu hafal namanya. Saya bacakan sedikit. Di sebuah perusahaan pertambangan minyak di Arab Saudi, ini true story. Di akhir tahun 40-an, seorang pegawai rendahan, remaja lokal asli Saudi, kehausan dan bergegas mencari air untuk menyiram tenggorokannya yang kering. Ia begitu gembira ketika melihat air dingin yang tampak di depannya dan bersegera mengisi air dingin ke dalam gelas. Belum sempat ia minum, tangannya terhenti oleh sebuah hardikan. Hei kamu, tidak boleh minum air ini. Kamu cuma pekerja rendahan. Air ini hanya khusus untuk insinyur. Suara itu berasal dari mulut seorang insinyur Amerika yang bekerja di perusahaan tersebut. Remaja itu akhirnya hanya terdiam menahan haus. Ia tahu ia hanya anak miskin, lulusan sekolah dasar. Kalaupun ada pendidikan yang dibanggakan, ia lulusan lembaga tahfiz Quran. Tapi keahlian itu tidak ada harganya di perusahaan minyak yang saat itu masih dikendalikan oleh manajemen Amerika. Hardikan itu selalu terngiang di kepalanya. Ia lalu bertanya-tanya, kenapa ini terjadi padaku? Kenapa segelas air saja dilarang untukku? Apakah karena aku pekerja rendahan, sedangkan mereka insinyur? Apakah kalau aku jadi insinyur, aku bisa minum? Apakah aku bisa jadi insinyur seperti mereka? Pertanyaan ini selalu terngiang-ngiang dalam dirinya. Kejadian ini akhirnya menjadi momen untuk membangkitkan dendam positif. Akhirnya muncul komitmen dalam dirinya. Remaja miskin itu lalu bekerja keras siang hari dan melanjutkan sekolah malam hari. Hampir setiap hari ia kurang tidur untuk mengejar ketertinggalannya. Tidak jarang olok-olok dari temannya pun diterimanya. Buah kerja kerasnya menggapai hasil. Ia akhirnya bisa lulus SMA. Kerja kerasnya membuat perusahaan memberi kesempatan padanya untuk mendalami ilmu. Ia dikirim ke Amerika mengambil kuliah S1 bidang teknik dan master bidang geologi. Pemuda ini lulus dengan hasil memuaskan. Selanjutnya ia pulang ke negerinya dan bekerja sebagai insinyur. Kini ia sudah menaklukkan dendamnya. Kembali sebagai insinyur dan bisa minum air yang dulu dilarang baginya. Apakah sampai di situ saja? Tidak. Karirnya melesat terus. Ia sudah terlatih bekerja keras dan mengejar ketertinggalan. Dalam pekerjaan pun karirnya menyusul yang lain. Karirnya melonjak dari kepala bagian, kepala cabang, manajer umum, sampai akhirnya ia menjabat sebagai wakil direktur, sebuah jabatan tertinggi yang bisa dicapai oleh orang Arab saat itu. Ada kejadian menarik ketika ia menjabat wakil direktur. Insinyur Amerika yang dulu pernah mengusirnya, kini justru jadi bawahannya. Suatu hari insinyur bule ini datang dan menghadap karena ingin minta izin libur dan berkata, "Aku ingin mengajukan izin libur. Aku berharap Anda tidak mengaitkan kejadian air di masa lalu dengan pekerjaan resmi ini. Aku berharap Anda tidak membalas dendam atas kekasaran dan keburukan perilakuku di masa lalu." Apa jawab sang wakil direktur mantan pekerja rendahan ini? "Justru aku ingin berterima kasih padamu dari lubuk hatiku paling dalam karena engkau melarang aku minum air saat itu. Ya, dulu memang aku benci padamu, tapi setelah izin Allah, kamulah sebab kesuksesanku hingga aku meraih sukses ini. Kini dendam positif lainnya sudah tertaklukkan." Lalu apakah cerita itu sampai di sini? Tidak. Akhirnya mantan pegawai rendahan ini menempati jabatan tertinggi di perusahaan tersebut. Ia menjadi presiden direktur pertama yang berasal dari bangsa Arab. Tahukah Anda apa perusahaan yang dipimpinnya? Perusahaan itu adalah Aramco, Arabian American Oil Company. Perusahaan minyak terbesar di dunia. Di tangannya perusahaan ini semakin membesar dan kepemilikan Arab Saudi semakin dominan. Kini perusahaan ini menghasilkan 3,4 juta barrel dan mengendalikan lebih dari 100 ladang migas di Saudi Arabia dengan total cadangan 264 miliar barrel minyak dan 253 triliun cadangan gas. Atas prestasinya, ia ditunjuk Raja Arab Saudi untuk menjabat sebagai Menteri Perminyakan dan mineral yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap dunia. Tahukah Anda kisah siapa ini? Ini adalah kisah Ali bin Ibrahim Al-Naimi yang sejak tahun 95 sampai hari ini menjabat Menteri Perminyakan dan Mineral Arab Saudi. Terbayangkah hanya dengan mengembangkan hinaan menjadi dendam positif, isu air segelas di masa lalu membentuknya menjadi salah seorang penguasa minyak yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Itulah kekuatan dendam positif. Kita tidak bisa mengatur bagaimana orang harus berperilaku terhadap kita. Dan kita tidak pernah tahu bagaimana keadaan akan menimpa kita. Tapi kita sepenuhnya punya kendali untuk mengatasi bagaimana menyikapi apa yang orang lain lakukan. Apakah kita ingin hancur karenanya atau bangkit dengan semangat dendam positif? Saudaraku, itu kisah nyata zaman modern. Dia mengubah penderitaan, dia mengubah penghinaan menjadi berkat bagi hidupnya. Tapi seringkali kita tidak mampu mengubah penghinaan, kita tidak mampu mengubah gesekan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Karena kita duduk diam dan masuk di dalam hati dan hati kita menjadi pahit karenanya. Ketika hati kita menjadi pahit, apa yang terjadi dalam hidup kita? Berkat itu akan tertutup, hilang. Yusuf sama. Dia kejadian 50 ayat 20, ketika papanya meninggal, saudaranya tambah takut. kesayangan papanya. Lalu dia katakan, aduh, mati papa sudah meninggal, nanti abis ini Yusuf pasti balas dendam. Kemarin papa masih hidup, jadi Yusuf masih takut sama papa. Sekarang papa sudah meninggal. Tapi kata Yusuf di ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Bapak Ibu yang terkasih, bisakah kita mengubah apapun yang tidak nyaman di dalam hidup kita menjadi suatu cambuk positif buat kita, agar kita bisa lebih maju di masa yang akan datang. Ada satu ilustrasi lagi. Ada seorang anak, kalau tadi bertengkar dengan mama, ini bertengkar dengan papanya. Dan dia sakit hati luar biasa. Lalu dia pergi ke seorang bijak dan dia katakan begini, aku tidak bisa terima papaku melakukan hal-hal yang sangat melukai hatiku. Lalu orang bijak itu bilang begini, baik, sekarang kamu ke dapur, ambil kopi dan ambil segelas air putih. Diambillah segelas air putih, diambil kopi. Ambil satu sendok makan kopi itu. Taruh di dalam gelas, aduk dan minum tanpa gula. Rasanya pahit. Pahit, dia bilang. Sekarang mari ikut saya pergi ke telaga. Dan dia pergi ke telaga, bawa juga kopinya ya. Dia bawa kopinya. Dan ambil kopi satu sendok yang sama, tuang ke dalam telaga itu, dalam sungai itu, dan diaduk-aduk pakai tongkatnya si orang bijak ini. Sekarang kamu ambil, karena telaganya bersih, mata air itu bersih, ambillah air dan kamu minum. Rasanya? Gak ada rasanya. Rasa kopi gak kerasa. Kenapa? Karena telaga itu begitu besar, airnya itu begitu banyak. Itulah seperti hati kita. Kalau hati kita lapang dan besar sekali, maka tidak ada satupun perbuatan manusia yang bisa buat kita terluka dan kepahitan. Tapi kalau hati kita kecil, oh, dikit-dikit tersinggung, lama-lama pahit terus hati kita. Loh iya. Orang yang hatinya kecil, hatinya sempit, itu paling gampang tersinggung. Paling gampang muntaber, mundur teratur tanpa perintah. Pokok tadi itu melahirkan enggak ya? Bukan itu maksud saya ya. Semakin kita tersinggung, mestinya kita tahan. Agar kita bisa apa? Diasa, ditempa oleh Tuhan menjadi sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Saudaraku yang terkasih, mau jadi pemenang enggak? Mau mengakhiri pertandingan kehidupan dengan baik? Ada 12 prinsip, tapi malam ini saya bagi cuma 2 saja. Yang 10-nya nanti. Karena kalau jelasin yang 12, itu ini materi retret sebenarnya ya. Jelasinnya cukup panjang. Daripada saya jelasin, tidak ada gunanya, saya beri yang 2. Yang 10-nya, kalau Tuhan kirim saya datang lagi, saya akan jelaskan. Prinsip pertama, kalau kita ingin mengakhiri kehidupan kita dengan baik, ingin mengakhiri pertandingan kehidupan kita dengan baik, itu bahasanya Paulus mengakhiri pertandingan, tapi bahasanya Yesus, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Sama. Paulus bilang mengakhiri pertandingan. Yesus bilang ada yang terdahulu menjadi yang terakhir, ada yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kalau mau dicatat Matius 19 ayat 20 dan Matius 20 ayat 16. Ada orang yang, kita gak ngerti ya, apa sih maksudnya? Ada orang terdahulu menjadi terakhir, ada orang terakhir menjadi terdahulu. Artinya ada orang-orang yang tidak mampu menyelesaikan pertandingan kehidupannya dengan baik. Kalau kita mau menyelesaikan pertandingan kehidupan kita dengan baik, pertama, syarat pertama adalah mulai dari hari ini. Masa kemarin itu sejarah, tidak bisa diulang, tinggalin. Pepatah Cina mengatakan, waktu terbaik menanam sebuah pohon adalah 20 tahun yang lalu. Waktu terbaik kedua adalah hari ini. Kalau kita mau menyelesaikan hidup kita dengan baik, rencanakan hidup hari demi hari. Pendek-pendek saja, gak usah panjang-panjang. Ada memang rencana jangka panjang, itu kalau bisnis jangka panjangnya. Tapi jangka pendek adalah anggaplah hari itu hari terakhir kita. Bayangkan kalau setiap hari kita merasa ini hari terakhir, kira-kira kita lepaskan pengampunan nggak buat semua orang? Pasti. Karena kalau tidak berbahaya, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Makanya waktu masih segar bugar, lepaskan semua pengampunan. Karena kalau kita sudah koma, bagaimana? Butuh orang lain. Ya kalau kita dengar, kalau kita nggak dengar, ini kalau saya ceritanya lari nanti ke arwah ya, panjang ceritanya. Artinya meninggal, mati itu definitif, selesai. Kalau kita mengingat kepahitan, kita lama sekali dari penyucian, bisa ratusan tahun, bisa sampai dunia ini selesai. Mau? Jadi anggaplah mulai dari hari ini. Jangan loh, ya sudah deh, saya dengar PDB hari Minggu 13 Februari, nanti bulan depan baru saya mulai baca kitab suci, doa, no. Ketika saya bulan November di Semarang, membawakan retret ini, lalu ada seorang bapak, dia sharing. Dia bilang, Ibu Yovita, saya mau tambah satu sharing. Oh silakan. Sharing ini dari sharing seorang romo, hasil permenungan romo itu, maka dia mendapatkan sebuah doa. Doa dengan rumusan, katanya begini, kalau mau berdoa, habis PP, kan kita berdoa. Itu jangan langsung, Tuhan tolong begini, itu telepon Tuhan dulu. Nomor teleponnya 13571. Apalagi itu ya? 13571, gampang semuanya bilangan ganjil. 1357, balik ke 1. 1 itu aku percaya, 3 itu kemuliaan, 5 itu Bapa kami, 7 salam Maria, dan 1 ditutup dengan kemuliaan. Sesudah doa itu, hening. Baru bicara, Tuhan begini, begini. Baru naikkan proposalnya ya. Ketika Bapak itu sharing, dia lalu dia bagi-bagi kertasnya. Kertas saya kasih lagi ke orang lain dan saya tidak sempat baca. Lalu saya mulai bertanya. Ketika saya berdoa, Tuhan, saya enggak mengerti kenapa 13571. Dan dia beri penjelasan. Satu, aku percaya itu harus selalu kita berdoa, kita menyatakan iman kita. Dan kalau mendampingi orang mau meninggal, jangan lupa doakan aku percaya. Kenapa 3 doa tobat? Tuhan yang Maha Rahim, aku menyesal dan seterusnya. Karena Petrus menyangkali Yesus 3 kali. Dan itu sangat melukai hati Tuhan. Orang yang diangkat sebagai pimpinan menggantikan dia, itu menyangkali dia 3 kali. Kenapa Allah Bapa kami 5 kali? 5 luka-luka Yesus. 2, 3, 4, lambung 5. Kenapa 7 salam Maria? 7 duka Bunda Maria. Tahu kan? Dan ditutup dengan kemuliaan. Yes! Saya menang. Tuhan terima kasih. Saya dengar sore, malamnya langsung praktek sampai hari ini. Itu yang saya maksud. Ketika kita mendengar, jangan tunda, oh besok aja atau minggu depan. Pasti kita tidak akan pernah lakukan. Betul enggak? Jadi lakukanlah mulai dari hari ini. Kalau tadi bagus sharingnya opa itu, saya juga ikut-ikut panggil opa. Karena kamu enggak tahu. Ya. Kalau mau minta maaf lah. Ada satu kongregasi namanya kongregasi atau Ordo Salesian Don Bosco, SDB, di mana para fraternya itu setiap tahun harus satu hari tidur di peti mati. Tidur di peti mati, lalu teman-temannya datang berdoa di sampingnya. Saya bilang, untuk apa? Agar kami sadar someday dalam hidup kita akan tidur di situ, betul tidak? Karena kalau kita tidak sadar, kita akan berbuat seenak hati kita. Kita lupa bahwa satu saat aku akan ada di situ dan pulang mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan, apa yang sudah kita lakukan. Jadi prinsip pertama, lakukanlah mulai hari ini. Nggak usah ingat-ingat yang kemarin, kubur saja itu masa lalu. Prinsip kedua, kalau kita ingin mengakhiri pertandingan kehidupan kita dengan baik adalah selesaikan episode demi episode dalam kehidupan, peristiwa demi peristiwa, babak demi babak hari itu. Saya kasih contoh. Kita bangun tidur, entah suami atau istri salah gaya, salah ucap, bisa tersinggung, betul tidak? Berarti ada episode dengan Pak Sutri. Ini yang baru-baru nanti mau kawin, saya kasih pesan sedikit saja buat yang mau menikah ini ya. masa pacaran itu adalah masa penipuan besar-besaran. Betul tidak? Tapi nanti saja, nasihatnya nanti kalau dia menikah gitu ya. Pagi episode dengan suami atau istri, tapi karena mau cepat-cepat ke kantor, gak sempat diselesaikan, betul gak? Oke, pergi ke kantor atau ke kampus, ada episode dengan teman, episode dengan dosen, kadang-kadang dosen kan menjengkelkan juga toh, dengan teman, selesaikan hari itu. Bayangkan kalau kayak Ajma Said bagaimana? Itu maksud saya ya. Kita kan prepare, mempersiapkan. Ya kalau kita tidur dan besok kita bangun lagi, puji Tuhan aku masih bernafas hari ini dan melanjutkan hidupku. Jadi banyak sekali episode. Episode mungkin dengan anak-anak. Saya punya teman, ketika saya ke rumahnya, anak bilang, tante, mama gak bicara sama papa. Loh kok bisa? Loh, terus kamu tuh kan biasanya melayani suamu. Iya, saya kalau tanya dia, saya SMS, sudah makan belum? Suaminya di ruang makan, dia di kamar, SMS. Memang hebat ini teknologi ya. Tidak pakai bicara, tapi pakai SMS, satu rumah. Saya bilang, selesaikan episode, jangan sampai matahari terbenam. Orang yang kritis bilang begini, lah kalau gimana kalau marahnya malam-malam begini? Apakah ditunda sampai besok matahari itu? Bukan itu maksudnya. Maksudnya Yesus, selesaikan sesegera mungkin. Jangan engkau bawa tidur, karena kalau kita bawa tidur besok pagi bisa hilang. Hilangnya itu bukan hilang menguap, tapi masuk di dasar hati kita yang paling dalam, dan sebentar lagi dia akan menjadi borok itu di dalam hidup kita. Mau contoh orang yang luka batin. Ini menyimpang sedikit tapi gak apa-apa. Masih mau dengerin atau sudah mau pulang? Wow. Tangan saya ini kan gak ada lukanya. Kalau saya ambil jeruk nipis, saya peresin begini, gak ada rasanya pasti. Karena tidak ada lukanya. Tapi kalau saya gores sedikit pakai kuku, seret. Goresnya itu gak sakit, tapi tergores, saya ambil jeruk, saya peres, pasti perih. Itu seperti itu orang luka batin. Kalau apakah saya luka batin atau tidak, itu ilustrasinya. Lalu ada contoh begini. Kalau 20 tahun yang lalu, kita pernah berbisnis dengan seseorang, lalu uangnya diciak, begitu istilahnya. Tahu diciak? Uangnya dimakan, ya. Ditipu dia. Tapi ditipu dan orangnya kabur. Lalu kita berpikir, 20 tahun yang lalu kita berpikir, ya sudahlah, biarin aja. Dan tidak pernah dia muncul lagi di hadapan kita. Lalu kita lupa kan? Lupa, 20 tahun. Tiba-tiba 20 tahun kemudian, ada teman datang cerita-cerita, kamu bisnis apa? Oh, lalu bilang gini, oh saya bisnis dengan si A yang pernah menciak uang kita 20 tahun yang lalu. Reaksi kita gimana? Reaksinya? Jangan! Kita kembali, memori itu digali, lalu mengingatkan kita peristiwa 20 tahun yang lalu. Hanya kita yang bisa tahu, rasanya gimana di hati? Sakit? Kalau masih sakit dan kita menceritakan dengan emosi, berarti luka batin masih ada. Ya? Tapi kalau kita bilang, kenapa? Kan 20 tahun, iya kalau benar orang itu 20 tahun masih sama. Jangan-jangan dia sudah bertobat kan? Lalu kita menghakimi, ini berbahaya sekali. Jadi kalau menurut prinsip ini, selesaikan hari itu episode demi episode. Karena kita tidak tahu malam hari kita tidur besok pagi bisa bangun atau tidak. Saudaraku yang terkasih, satu saat semua kita akan pulang mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Dan langkah terakhir itu cuma tarikan nafas, selesai. Ya, betul? Begini. Hanya begini kan? Pulanglah kita. Berpindah dari dunia sini ke dunia sana. Tetapi, apakah kita bisa menyelesaikan dengan baik? Membutuhkan investasi seumur hidup. Itu penting. Apakah kita bisa menyelesaikan episode terakhir dengan baik? Membutuhkan investasi seumur hidup. Saudaraku yang terkasih, mari kita sama-sama ya, agar ayat 8-nya itu kita terima. Kita kembali ke yang terakhir nih, 2 Timotius. Ya. Paulus sudah berhasil. Dia mulai. Paulus dari tidak baik, lalu dia mengakhiri hidupnya dengan baik dari Saulus menjadi Paulus. Ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Semua orang akan mendapatkan mahkota kebenaran. Ada kata-katanya Yesus, buka Yohanes 12 ayat 26. Ini yang terakhir, ayat terakhir. Yohanes 12 ayat 26. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Itu bahasanya Yesus. Kalau bahasanya Paulus yang tadi, akan menerima mahkota kemuliaan. Bagaimana kita bisa dihormati? Dihormati siapa? Pastor? Bukan. Dihormati manusia? Bukan. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Wow. Satu hak privilege yang luar biasa. Ketika Tuhan bukakan ayat ini, lalu dia bilang, tulis. Aduh, suruh menulis. Itu pekerjaan yang saya tidak suka ya menulis ya. Dihormati Bapa. Ada satu hadiah yang Tuhan janjikan kepada kita kalau kita mau melayani Dia, yaitu dihormati Bapa. Saudaraku yang terkasih, bagaimana agar dihormati Bapa? Saya sudah tulis bukunya, kalau saudara mau baca ada di saya bawa dari Surabaya ya, di depan sana. Judulnya Dihormati Bapa. Di situ saya jelaskan apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi pelayan yang humble. Banyak pelayan tapi tidak humble. Banyak orang-orang yang melayani Tuhan tapi dia tidak memiliki jiwa pelayan. Ini semuanya baik rohaniawan maupun awam sama. Hati-hati. Semakin Tuhan tarik kita ke tempat yang tinggi, semakin kita harus berhati-hati. Kenapa? Kalau tidak hati-hati, sombong kita keluar. Karena manusia itu semuanya punya kesombongan. Dan manusia semuanya ingin mengekspresikan siapa dirinya di dalam kehidupan. Mari kita hening sejenak. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu. Karena engkau tak henti-hentinya menarik setiap hati kami untuk boleh datang kepadamu, mengenal engkau secara pribadi. Bantu kami Bapa, agar kami boleh melepaskan diri kami dari seluruh keterikatan, terutama keterikatan atas egoisme kami. Kami rindu untuk boleh berkenan di hadapan engkau. Bukan hanya mendapatkan perkenanan dari manusia, tapi kami justru lebih merindukan mendapatkan perkenanan daripadamu. Kami rindu segala usaha dan jerih payah yang sudah kami lakukan, segala pelayanan kami, segala kasih kami mendapatkan tempat di hatimu. Untuk itu Bapa, ubahkan setiap hati kami. Tarik setiap hati kami. Agar hati kami boleh mengasihi engkau tanpa syarat. Agar hati kami boleh sungguh-sungguh hanya memandang wajahmu. Agar hati kami boleh sungguh-sungguh memiliki hati yang bebas, lepas dan merdeka dari segala kepahitan, dari segala hal-hal. Bantu kami Bapa, agar kami boleh mengubah setiap kutuk, setiap penghinaan, setiap pelecehan, setiap penderitaan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengar beberapa kesaksian yang sungguh-sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Bahwa penghinaan itu dengan kacamata positif bisa diubahkan menjadi sesuatu yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, berkati semua anak-anakmu yang hadir pada malam hari ini tanpa terkecuali. Berikan kami hati yang besar, jiwa yang besar, pikiran yang besar. Agar kami boleh menampung segala rahmat, segala berkat yang sudah Engkau sediakan buat setiap kami. Agar kami sungguh-sungguh Tuhan, tidak terhilang karena berkat anugerah yang Engkau berikan buat kami itu. Tuhan, tegur kami, didik kami. Berikan kami kerendahan hati. Bantu kami Tuhan agar kami mampu menyangkali diri kami. Agar kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah berkat kasih karuniamu boleh turun atas setiap anak-anakmu yang ada di tempat ini. Buat mereka lebih dan lebih lagi mengasihi dan mencintai Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kepada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Tuhan memberkati.